السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ikhwan fiddin akhwati fillah rahimanallah iyakum. Syukur kita kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan amal soleh yang merupakan nikmat yang sejati yang dianugerahkan kepada seorang hamba di kehidupan dunia ini. Kemudian terlepas salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta mereka-mereka yang mengikuti jejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Ikhwan fil din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Thaha ayat 74 sampai 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihati fa ulaika lahumud darajatul ula. فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّىٰ. Yang artinya, sesungguhnya siapa yang mendatangi Allah, mendatangi Tuhannya nanti di hari kiamat dalam keadaan berdosa, maka baginya neraka jahannam yang mereka tidak akan mati dan tidak juga hidup. Tidak mati dan tidak juga hidup. Sebagaimana Allah berfirman, kullama nadhiyat jururum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Masalah afiyah, yang artinya terkala para penghuni neraka itu kulitnya sudah matang, dagingnya sudah mulai matang, badalnahum juludan ghairaha, tidak terus kemudian jadi gosong, jadi arang atau jadi abu. Karena kalau sudah gosong, jadi arang atau jadi abu, itu tidak akan merasakan, artinya akan mati rasa, tidak terasa. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan ulama nadijat juluruhum badannahum juludan ghairaha. Tatkala sudah matang itu kulit berikut daging, tatkala sudah matang, badalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan daging yang baru, dengan kulit yang baru. Liyadzuqul azab, supaya mereka betul-betul merasakan azab, siksa neraka jahannam. Nah, ini makna daripada firman Allah, orang-orang yang berdosa di neraka jahannam kelak itu tidak hidup dan tidak mati. Ya seperti itu. Kalau terus jadi arang, terus jadi abu, mati namanya. Tapi orang di dalam neraka jahannam, para pendosa di neraka jahannam itu tidak mati dan tidak hidup, daging dan kulitnya apabila sudah matang maka Allah ganti dengan daging yang baru. Jadi tidak sempat jadi arang, terus seperti itu, terus. Hikmahnya liyadzuqul azab, supaya mereka betul-betul merasakan azab yang pedih dari Allah SWT terkala mereka tidak berusaha untuk memohon pengampunan Allah SWT dulu di kehidupan dunia, tidak sempat bertobat kepada Allah SWT atau enggan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Kemudian Allah berfirman, "Wa man ya'tihi mu'minan," dan sebaliknya, siapa dia yang mendatangi Allah nanti di hari kiamat dalam keadaan penuh dengan keimanan, ketakwaan dan amal soleh. Barang siapa yang mendatangi Allah dalam keadaan beriman dan dia telah melaksanakan segenap amal soleh, maka mereka lah orang yang mendapatkan kedudukan-kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT, derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah SWT. Jannatu adn, surga adn, yang mengalir di sana sungai-sungai dengan berbagai rupa dan rasa dan tidak membahayakan. Khalidina fiha, yang mereka kekal di dalamnya. Wa dzalika jazaa'u man tazakka, demikianlah balasan bagi orang-orang yang mensucikan dirinya, mensucikan dari dirinya daripada noda-noda dosa yang bisa mengundang kemurkaan Allah SWT. Maka ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimanallahu iyyakum, hal yang demikian adalah hal yang diyakini oleh setiap mukmin dan mukminah, bahwasanya orang yang nanti di hari kiamat mendatangi Allah dalam keadaan dia sebagai pendosa, maka dia akan mendapatkan neraka jahanam yang dia akan diazab tidak hidup dan tidak pula mati. Dan sebaliknya, barang siapa yang beriman dalam keadaan, barang siapa yang dia mendatangi Allah dalam keadaan beriman, meninggalnya dalam keadaan iman dan amal soleh, maka mereka-mereka ini akan mendapatkan balasan yang setimpal, balasan yang selayaknya yang diberikan kepada mereka, derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah SWT, sorga adem yang situ penuh dengan kenikmatan. Maka ikhwan fiddin, rahimanallah iyakum, sebenarnya itulah tujuan hakiki seorang dilahirkan di kehidupan dunia ini, yaitu bagaimana dia bisa masuk ke dalam sorga dan selamat dari neraka jahanam. Kesempatannya sekarang, kesempatan untuk selamat dari neraka dan masuk ke dalam sorga, peluangnya sekarang ketika nyawa masih dikandung badan, ketika ruh belum berpisah. berpisah dari jasadnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwasanya setiap jiwa, setiap orang yang hidup, setiap makhluk hidup pasti akan merasakan yang namanya kematian, pasti tanpa terkecuali, walaupun umurnya 100 tahun, bahkan walaupun umurnya 1000 tahun, dia pasti akan dijemput oleh malaikat maut, dicabut nyawanya atau ruhnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa menolak ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahkan makhluk yang paling Allah cintai, Rasulullah SAW hanya merasakan kehidupan 63 tahun saja. 63 tahun. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan tidak selesai sampai di situ. Tidak selesai sampai dengan kejadian ajal menjemput. Tidak. Jangan dipikir terkala berpisah ajal maka urusannya selesai, istirahat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersama sebagian sahabat mendengar berita ada seorang wanita yang meninggal dunia. Kelihatannya wanita tersebut sebelumnya menderita berbagai macam penyakit. Kemudian jadi cukup susah meninggalnya. Kemudian sahabat tersebut berkomentar di sisi Rasulullah, istirahat. Alhamdulillah wanita tersebut telah istirahat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-mustarih innamastaraha man ghufira lah. Orang yang istirahat dari keletihan kehidupan dunia, dari segenap musibah duniawiyah, baik yang menimpa hartanya, jiwanya dan raganya, kerabatnya dan sebagainya, itu orang yang beristirahat daripada keletihan, kepenatan, kesusahan dunia, itu adalah orang yang diampuni oleh Allah SWT. Iya, artinya bisa jadi seseorang ditimpa musibah di dunia ini, kemudian Allah tetapkan ajalnya meninggal dunia, dia itu akan mendapati musibah yang lebih besar, siksa kubur. Itu gak stop-stop kalau memang dia layak untuk diazab, tidak stop-stop sampai hari kiamat. Tidak stop-stop, tidak ada istirahatnya. Kok tadi ada orang yang komentar istirahat ya. Atau apalagi yang lebih jelek lagi daripada itu, ungkapan banyak dan itu menyalahi akidah, ungkapan yang luas di mana-mana, di media massa, di kalangan kaum muslimin, bahkan muslim maupun non-muslim, telah berpulang ke tempat peristirahatan terakhir. Itu ada dua poin. Poin yang pertama itu menyalahi akidah. Akidah Al-Quran dan Sunnah tidak seperti itu. Pertama, alam barzah itu bukan terakhir. Itu cuma alam fase perantara. Barzah itu perantara antara alam dunia dan alam akhirat. Dikatakan dunia tidak bisa, dikatakan akhirat juga tidak bisa. Karena akhirat nanti setelah ditiupkannya sangkakala yang kedua. Yang pertama dan kedua, bumi dan langit hancur. Kemudian, nah itu namanya alam akhirat. Kalau ini belum, belum tiba hari kiamat. Tapi dia sudah tidak bisa dikategorikan dikatakan dimensi dunia lagi. Kasat mata yang bisa disentuh oleh manusia, yang bisa didengar, kita kan tidak tahu. Ya. Kita pasang CCTV di dalam kubur, itu omong kosong. Kalau bisa kelihatan terdengar dia mendapat, kalau dia orang soleh terus dia mendapat kenikmatan terus terdengar. Terus kalau dia orang yang bermaksiat kepada Allah bisa terdengar jeritannya, tangisannya, itu omong kosong. Ya. Kalau ketahuan itu orang sudah beriman semua. Ya. Orang sudah beriman semua. Cukup dengan itu, tidak cukup dengan ketahuan di CCTV kemudian disebarkan ke seluruh dunia. Nah, ini berarti kita harus beriman. Sudah beriman semua orang. Ya kan? Tidak ada lagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu tujuan hidupnya untuk mati. Tujuan hidup manusia itu untuk mati, mati yang mulia. Mati dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ikhwan fiddin wa akhwati billah rahimanallahu yakum, itu poin yang pertama. Bahwasanya salah besar terkala orang mengatakan telah berpulang kepada tempat peristirahatan yang terakhir. Itu bukan terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, tahu dari mana itu tempat peristirahatan. Ya. Istirahat, kalau dia orang yang soleh dan bertakwa, dia akan dibukakan pintu sorga. Pintu sorga, dia akan merasakan kenikmatan dalam kuburnya, merasakan kebahagiaan yang tiada tara. Ya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb aqim sa'ah, wahai Tuhanku, tegakkanlah, cepatkanlah hari kiamat, biar aku bisa betul-betul kembali kepada sahabat-sahabatku, keluargaku di sorga, ya, bertemu dengan Rasulullah dan lain sebagainya. Dia merasakan kenikmatan yang tiada tara. Itu orang yang saleh dan bertakwa. Kalau sekiranya dia bukan orang yang saleh dan bertakwa, sama sekali tidak ada peristirahatan. Ya, semakin berat. Ya, apalagi yang buru-buru mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, semakin jadi. Dia pikir dia bisa selamat dari debt collector. Ya kan? Salah satu alasan seorang bunuh diri karena terlilit utang, dikejar-kejar debt collector, berusaha untuk lepas dari permasalahan, bunuh diri. Pikir selesai. Tidak selesai. Bahkan lebih parah, lebih berat daripada debt collector. Ya. Debt collector paling cuman intimidasi, paling-paling pukul sedikit-sedikit gitu, paling patah kaki. Tapi kalau malaikat yang pukul, nas'alullah afiyah, itu disebutkan dalam hadisnya malaikat sudul wujuh. Malaikat bermuka hitam, dalam sebagian riwayat bermuka biru. Ya. Yang apabila dia pukul itu langsung remuk. Ya, luar biasa dahsyatnya siksa kubur. Ya. Yang kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berlindung kepada Allah dari fitnah kubur dan siksa kubur, dari azab kubur, ada azab kubur. Ya, jadi salah besar. Apalagi ungkapan tersebut ditujukan kepada orang kafir telah pulang ke tempat peristirahatan terakhir. Ya, yang lebih tepat telah datang ke tempat siksaan fase yang pertama. Ya, ini fase yang pertama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, innal kubur awwalu manazil akhirah. Faman najah minha fama ba'da dhalika aisar, waman lam yanju minha fama ba'da dhalika asar asyad. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kubur, alam kubur itu awal fase daripada fase-fase kehidupan akhirat. Ya, belum total dia. Barang siapa yang selamat dari azab kubur, lolos ujian, maka setelahnya akan lebih mudah baginya. Insyaallah lolos setelahnya. Tapi barang siapa yang dikubur saja tidak lolos, setelahnya lebih sulit lagi. Setelahnya akan lebih susah lagi. Maka di sini ikhwan fil din, akhwat fillah rahimanallah iyakum, shadaqallah. Maha benar Allah Subhanahu wa taala tatkala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setelah kita sadar dan yakin bahwasanya masing-masing jiwa itu pasti mati, ya, sadar kita tahu, kemudian apa setelahnya? Kalau sebutkan wa innama kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tapi yang lebih penting daripada itu, setelah kamu yakin akan ada kematian, lebih penting daripada itu adalah keyakinan bahwasanya setiap jiwa itu akan dimintai pertanggungjawaban, akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan apa yang dia amalkan dulu di dunia, akan dibalas nanti di akhirat, di hari kiamat, di alam kubur, bahkan sebelum hari kiamat tiba. Kemudian Allah berfirman, "Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Yang menjadi barometer kebahagiaan seseorang, kesuksesan seseorang yang hakiki adalah man zuhziya 'anil nar, barang siapa yang Allah selamatkan dia daripada api neraka, Allah selamatkan dia dari azab kubur, kemudian Allah SWT berikan dia kenikmatan kubur dan Allah masukkan dia ke dalam sorga, faqad faz, itulah sebenarnya orang yang sukses, itulah sebenarnya orang yang berhasil, itulah sebenarnya orang yang beruntung, itulah sebenarnya orang yang berbahagia, ya, bukan yang lain, ya. Walaupun waqalilun mahum, itu sedikit. Dalam hadis disebutkan 1 berbanding 999, setiap seribu, ya, perbandingannya 1 berbanding 999, ya, penduduk sorga dan penduduk neraka bukan 1 banding 2, bukan 1 banding 10, tapi setiap hitungan 1000, 1 di sorga, 999 di neraka. Perbandingan seperti itu, ya. Jadi kompetisinya 1 yang selamat, 999 tidak selamat. Sedikit, ya. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita orang yang sedikit tersebut, ya. Sedikit, kenapa sedikit? Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Mau tahu kenapa penduduk surga jadi sedikit, penduduk neraka bergelimpangan begitu banyaknya? Padahal penduduk surga, padahal mereka tahu surga itu penuh dengan kenikmatan, neraka itu penuh dengan kengerian, penuh dengan siksaan. Tapi kenapa orang berlomba-lomba menuju neraka jahanam? Penderitaan yang hakiki, penderitaan yang abadi yang tiada putus-putusnya. Penyebabnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Jadi 999 tadi itu tertipu dengan kesenangan dunia. Ya, tertipu dengan kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia itu bisa berupa harta, bisa berupa wanita, benar bisa berupa kalau istilah kerennya bisa berupa tahta, walaupun tidak identik. Tahta itu tidak identik dengan orang jadi presiden atau jadi wakil presiden atau jadi menteri atau gubernur atau wali kota atau bupati atau camat, tidak identik seperti itu, tidak harus seperti itu. Jangan disalahpahami, tahta itu seperti itu. Dalam skala paguyuban saja itu sudah bisa. Rasulullah SAW bersabda, "Madi bani ursila fi daribati ghanam bi absada min haitsin mar." ala dinihi min hirsil mard alal mal wa syarab di dinihi. Bahwasanya daya rusak dua serigala yang kelaparan yang dilepas kepada segerombolan kambing itu kan luar biasa daya rusaknya, itu bisa membunuh semua kambing. Dalam semua kambing, dalam segerombolan kambing itu dia hilang fokusnya, dia pengen makan yang mana itu hilang fokusnya, dia gigit semuanya sampai mati semuanya. Itu daya rusaknya luar biasa, dua serigala yang lapar itu kata Rasulullah SAW lebih dahsyat daripada itu. Untuk merusak agama seseorang itu ada dua, yang pertama hasrat atau istilahnya rakusnya seseorang terhadap dua perkara. Yang pertama rakusnya seseorang terhadap harta, yang kedua lebih ngeri lagi daripada itu rakusnya seseorang terhadap syaraf. Syaraf itu orang yang pengen dilihat, pengen didengar, pengen dijadikan rujukan, pengen yang diminta sarannya, pengen diorangkan. Itu tahta, pengen popularitas, pengen dipandang. Itu daya rusaknya itu luar biasa. Ini yang paling banyak untuk merusak, merusak keagamaan seseorang, harta, wanita, dan tahta, syaraf. Itu yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan kenikmatan kehidupan dunia maupun akhirat. Yang dia dapatkan adalah kenikmatan yang semu. Waliyadu billah. Maka ikhwani fiddin, akhwat billah, setelah kita yakin bahwasanya kehidupan kita ini, kesenangan dunia ini, itulah kesenangan yang menipu, maka kita harus sadar sebenarnya kesenangan yang hakiki itu seperti apa. Kesenangan yang hakiki itu di dunia akan berakibat kebahagiaan yang abadi di akhirat. Kebahagiaan di dunia yang hakiki itu adalah kebahagiaan dengan iman dan amal soleh. Kalau seseorang bisa merasa bahagia dengan iman dan amal soleh, maka bersyukurlah kepada Allah SWT bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rahmatnya yang khusus. Akan tapi terkala seseorang merasa bahagia bukan dengan iman dan amal soleh, dia merasa bahagia dengan dunia yang dia miliki, dengan harta, dengan wanita yang dia miliki, dengan jabatan atau dengan posisi dia di masyarakat yang dia miliki, baik dalam skup nasional atau regional atau skup RT atau skup paguyuban saja, itu sudah termasuk dalam hadis tersebut. Ya, waliyadzubillah. Maka ikhwan fiddin, akhwat fillah rahimanallah iyyakum, sebelum seseorang merasakan hal yang demikian, kebahagiaan abadi, kebahagiaan yang hakiki di dunia, maka dia akan merasakan kebahagiaan abadi di akhirat. Sebaliknya, terkala seseorang mendapatkan kebahagiaan yang semu, kalau tadi hakiki sekarang semu, itu kebahagiaan dengan kebendaan, dengan umur-umur, perkara-perkara materi, perkara-perkara popularitas, kemudian karena tiga itu saja yang membuat orang umumnya melenceng daripada jalan Allah SWT, maka terkala dia merasakan kebahagiaan semu di dunia, dia akan merasakan penderitaan yang abadi nanti di akhirat. Maka ikhwan fiddin, akhwat fillah rahimanallah iyyakum, perjuangan manusia untuk merasakan yang demikian itu mau tidak mau tidak akan merasakan hakul yakin. Kita yakin, sekarang kita yakin. Seorang mukmin itu yakin, walaupun keyakinannya berbeda satu dengan yang lainnya. Ada keyakinannya sebesar gunung, ada keyakinannya cuman sebesar bola kasti, bola tenis, ada bola pingpong. Beda-beda keyakinan. Keyakinan Rasulullah dan keyakinan kita tentu beda. Keyakinan malaikat Jibril dengan keyakinan kita juga tentu beda. Akan perkara akhirat, akan kenikmatan kubur, ya, akan kengerian kubur, kita yakin. Tapi keyakinan itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Dan seseorang akan betul-betul hakul yakin, artinya bulat 100% yakinnya terhadap siksa kubur, terhadap kenikmatan kubur, itu kalau sudah berpisah jasad dengan ruh, baru dia akan betul-betul hakul yakin. Kalau sekarang kan mungkin belum bulat 100%. Kalau bulat 100% orang tidak akan mikir lagi untuk cari makan, untuk bersenang-senang dengan istrinya, tidak kepikiran lagi. Ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lau ta'alamuna ma'alam, la dahiktum qalilan, wala baikaitum kathiran, wala taraktum at-taraddud binisaikum ala furushikum, wala kharajatum ila su'udat taja'aruna ila Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, ya, niscaya kamu tidak sempat untuk ketawa-ketawa. Enggak ada waktu lagi untuk ketawa-ketawa. Ya. Niscaya kalian akan sedikit tertawa dan kalian lebih banyak menangis. Nangis terus. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, Rasulullah tahu. Rasulullah sudah diperlihatkan siksa neraka. Rasulullah sudah diperlihatkan nikmatnya sorga. Tapi Allah SWT imbangi dengan kekuatan lahir dan batin yang ada pada diri Rasulullah SAW. Kalau kamu tahu saja apa yang aku tahu, tidak ada sempat lagi kamu mau ketawa-ketawa. Yang ada kamu cuma nangis. Kamu tidak kepikiran lagi untuk bersenang-senang dengan istrimu di atas ranjang-ranjangmu. Tidak sempat kepikiran lagi, kata Rasulullah SAW. Tidak sempat mikir, itu tidak sempat. Tidak sempat kepikiran, tidak sempat. Kalau tahu apa yang seperti Rasulullah SAW tahu, terus apa? Wala kharajatum ila su'udat taja'aruna ila Allah. Pasti kalian akan cari tempat-tempat yang paling tinggi. Ya kan? Naluri fitrah Allah di atas. Allah di atas berusaha untuk semakin dekat dengan Allah SWT, cari tempat-tempat yang tinggi. Meraung-raung memohon pengampunan Allah SWT. Ya. Tapi dikarenakan ilmu kita tipis, iman kita tipis, jadinya apa yang telah terjadi seperti sekarang? Ketawa kita lebih banyak, nangis kita hampir tidak pernah, nangis mengharap untuk bertemu Allah SWT. Dan apalah yang telah terjadi di dalam kehidupan keseharian kita? Karena kejahilan kita, karena iman kita juga yang tidak tebal. Fanas'alallahu al-'afiyah. Maka di sini orang betul-betul akan merasakan hakul yakin, tidak ada keraguan sama sekali, 100%, 1000%. Janji-janji Allah dan Rasulnya, ancaman-ancaman Allah dan Rasulnya itu tatkala berpisah ruh dari jasadnya. Tatkala berpisah ruh dari jasadnya, tatkala dia berpindah alam dari alam dunia kepada alam barzakh. Fase pertama, fase-fase akhirat. Maka di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan dalam sebuah hadis yang sahih. Yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aktsiru dzikra hadimil ladzah. Tahapan yang pertama yang semestinya dilalui oleh seorang muslim, yang pertama, aktsiru dzikra hadimil ladzah. Ini kiat-kiat untuk seseorang itu merasa berbahagia di dunia maupun akhirat. Pingin selamat dunia dan akhirat. Langkah pertamanya, aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat suatu perkara yang bisa meluluhlantakkan kelezatan. Apa itu? Ya'nil maut, yaitu kematian. Artinya kita diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk memperbanyak mengingat kematian, mengingat mati. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Ya, perintah, bukan sekedar anjuran, tapi perintah dari Rasulullah SAW. Aktsiru, bukan ingatlah mati, bukan. Aktsiru, bukan uzkuru, bukan uzkuru. Kalau uzkuru, ingat mati. Tapi di sini Rasulullah menegaskan aktsiru, perbanyaklah mengingat kematian. Artinya dalam keseharian kita itu domain, kalau untuk memori, memori kita dipakai, otak kita dipakai untuk berpikir, itu didominasikan, mendominasi semestinya otaknya seorang mukmin itu dominasikan, saya mau mati, saya sebentar lagi saya mau mati, sebentar lagi saya mau mati, apa yang saya persiapkan untuk kematian. Seperti itu orang yang cerdas, orang yang pintar, sebagaimana nanti akan kita bawakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Jaa rajul min al-ansar fa sallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang salah seorang sahabat Ansar mengucapkan salam kepada Rasulullah, ya Rasulullah assalamu alaikum. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alaikum salam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku hendak bertanya, ayyul mu'minin afdal, mukmin yang seperti apa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW bersabda, ahsanuhum khuluqan, mukmin yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala, mukmin yang akhlaknya paling baik, paling baik kepada orang sekitarnya. Ya, khairukum khairukum li ahli. Di antaranya Rasulullah bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Iya. Itu standarnya. Qala fa ayyul mu'minin aqyas? Kalau begitu ya Rasulullah, ayyul mu'minin aqyas? Mukmin yang seperti apa yang paling cerdas? Mukmin yang paling cerdas, mukmin yang paling pintar itu seperti apa, saya mau tahu. Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, aktarum lil mauti dikra, aktarum lil mauti dikra, wa ahsanhum lil mauti isti'dadan. Ayyul mu'minina aqyas? Faqala Rasulullah SAW, aktarum lil mauti dikra, wa ahsanhum lima ba'dahu isti'dadan. Mukmin yang paling cerdas, atau mukmina yang paling cerdas, adalah mukmin yang paling banyak mengingat mati. Ya, cerdas itu. Cerdas. Patokan kecerdasan seorang mukmin seberapa banyak dia mengingat kematian. Itu patokan yang pertama. Patokan yang kedua, secara otomatis kalau dia jujur, ya, kalau dia benar, benar-benar memahami hakikat kematian dan betul-betul menerapkan bahwasanya kematian akan segera menghampirinya secara otomatis. Kata Rasulullah SAW, ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Ayyul mu'min aqyas? Qala aktarum lil mauti dhikra, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Secara otomatis dia akan paling sempurna, paling siap, paling lengkap dalam hal mempersiapkan apa yang akan terjadi setelah kematian. Jadi dia paling banyak, seorang yang mukmin yang paling cerdas, ini kaedah, ini perlu dicatat. Ya. ikonnya setiap mukmin. Mukmin yang paling paling afdal adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Mukmin yang paling cerdas, sebenarnya ini sudah mencakup yang sebelumnya. Ya. Mukmin yang paling cerdas, mukmin yang paling banyak mengingat kematian, dalam pada itu dia secara otomatis paling siap ya, atau paling bersiap, paling baik persiapannya untuk menyongsong kematian tersebut. Ya, sebenarnya yang pertama bagian daripada yang kedua, karena dia sering mengingat kematian, karena dia tahu dia pasti akan mati sebentar lagi, kemudian dia tahu juga apa yang akan terjadi setelah mati, maka otomatis dia bersiap-siap mempersiapkan persiapan yang baik untuk menyongsong kematian. Salah satu bentuk persiapannya dengan berakhlak yang baik, ya kan? Berakhlak yang baik, ya. Karena dengan akhlak yang baik, seseorang salah satu jalan menuju keridhaan Allah SWT. Walaupun kalau dikaji lagi lebih mendalam, maka dia lebih kompleks. Akhlak itu akhlak yang berkaitan antara kita dengan Allah SWT. Akhlak yang berkaitan antara kita dengan diri kita sendiri. Ya, ada akhlaknya. Ataukah akhlak yang berkaitan kita sebagai hamba sosial, sesama hamba-hamba Allah SWT, bagaimana akhlaknya? Jadi tidak harus identik akhlak itu senyum manis, ramah, dermawan, tidak harus. Tapi yang pertama, bagaimana akhlak kita dengan Allah SWT. Kedua, akhlak kita untuk diri kita sendiri seperti apa. Baru setelah itu akhlak kita terhadap sesama hamba-hamba Allah SWT. Berarti kan kompleks sekali satu sama lainnya, berkaitan. Persiapan untuk mengingat kematian ya, itu harus dengan akhlak yang baik terhadap Allah, terhadap diri sendiri dan terhadap sesama. Ya, itu berkaitan satu dengan yang lainnya, tidak bisa terpisahkan. Maka diriwayatkan salah satu ahli tafsir, Al-Imam As-Suddi, menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mulk. Ada beberapa tafsiran, salah satu tafsirannya yang ditafsirkan oleh Imam As-Suddi, firman Allah Subhanahu wa taala, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyuhum ahsanu amala." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang amalannya yang terbaik amalannya. Beliau tafsirkan, "Ai aktsaruhum lil mauti dzikra." Orang yang paling baik amalannya adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Walau ahsan isti'dadan, dan dia paling baik persiapan untuk menyongsong kematian. Wa minhu ashaddu khaufan wa hararan, dan dia paling takut terhadap apa-apa yang terjadi setelah kematian. Kematian itu menakutkan. Ya, menakutkan. Musibah yang besar. Musibah yang sangat besar. Dan rasanya juga luar biasa. Tidak akan bisa merasakan, tidak akan bisa tahu sebelum merasakannya. Ya, ada hal-hal yang seseorang itu tahu cuma teorinya saja. Tapi sebenarnya dia belum tahu. Dia belum yakin betul sampai dia betul-betul merasakannya. Seorang tahu dia sakitnya teriris pisau, dia belum betul-betul merasakan, tahu teriris pisau seperti apa, sampai dia teriris sendiri dengan pisau, baru berasa. Demikian juga seorang tidak akan tahu betapa dahsyatnya yang namanya kematian, prosesi pelepasan jasad, pelepasan ruh dari jasadnya, itu sangat dahsyat, luar biasa dahsyatnya. tatkala lepasnya ruh dari jasad. Ya, maka yang demikian juga harus ditakuti oleh setiap muslim. Ya, harus ditakuti. Kaitannya dengan apa? Kaitannya sudahkah dia siap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau dia beramal soleh, dia akan menyesal kenapa kurang banyak amal solehnya. Kalau sekiranya dia bermaksiat, kenapa tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ajal telah menjemput? Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala dalam tazkirah, sebenarnya pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk banyak-banyak mengingat kematian. Itu kan bukan tentu maksudnya bukan cuma sekedar ingat mati, ingat mati, ingat mati kemudian selesai. Tidak ada realisasinya. Tapi tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada para sahabat secara khusus dan kepada umatnya secara umum untuk banyak-banyak mengingat kematian, ini sebenarnya sebuah nasihat yang sudah mencakup semuanya. Ya, yang sudah mencakup semuanya. Kenapa? Karena dengan mengingat kematian, dengan seseorang sering mengingat kematian, dengan sebenar-benarnya, jadi kita ingat, tapi kita sebenarnya tidak ingat. Tidak maksimal daya kita mengingat. Tidak maksimal, tidak ada follow up-nya. Ingat terus ngapain kalau ingat? Apa yang selanjutnya setelah saya sadar, saya akan mati? Jadi mengingat dengan sebenar-benarnya, maka ya, salah satu bukti orang yang benar-benar ingat kematian, ya, dia akan berkurang kenikmatannya terhadap kenikmatan duniawiyah. Iya kan? Tadi Rasulullah mengatakan apa? Aktiru dzikra hadhihi maladzat. Perbanyaklah mengingat suatu hal yang bisa menghancurkan kematian. Loh ini kok dia enggak seperti itu? Ya, semakin dapat banyak nikmat, semakin banyak dapat itu dia merasa semakin senang. Ya berarti dia enggak ingat mati kalau gitu. Jadi fungsi banyak-banyak kematian supaya hal-hal yang demikian bisa menghancurkan, mengurangi daya nikmatnya. Ya, ada atau tidak ada sama saja bagi dia. Dia ada, ya sama seperti itu. Dia tidak ada, ya sama seperti itu. Dia dalam keadaan tidak ada, dia bahagia. Dalam keadaan ada, dia bahagia. Seperti itu sama. Ya, sama baginya. Tidak berkurang. Ini sebagai konsekuensinya terhadap seorang mukmin, tatkala dia banyak mengingat kematian, itu akan narasa alaihi ladzatul hadirah. Pertama-tama akan membuat ya, hambar, semakin hambar kelezatan yang dia rasakan sekarang terhadap kebendaan, wanita dan lain sebagainya, itu hambar. Dia kebahagiaan dia bukan lagi ke sana. Tapi kebahagiaan dia tatkala dia sering ingat Allah Subhanahu wa taala, ingat kematian untuk ujung-ujungnya mengajak untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin cepat bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu kebahagiaan yang sebenarnya bukan di sini, di sana, dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Wa mana'u min tamanniha fil mustaqbal. Yang kedua, seringnya dia mengingat kematian itu akan mencegah dia untuk selalu banyak berandai-andai, cita-citanya kebanyakan. Kita ini hidup bukan untuk besok, tapi untuk sekarang. Apa yang kita lakukan sekarang? Bukan untuk sejam kemudian, tapi detik sekarang ini kita sedang apa? Apakah sedang mempersiapkan untuk kematian? Atau menyia-nyiakan kesempatan untuk menuju mati? Jangan berharap untuk bisa hidup sejam kemudian. Pikirkan sebelum mata mengedip, kita ini sudah dipanggil Allah SWT. Ya, siapa yang tahu? Enggak ada yang tahu kan? orang sudah sehat walafiat, setiap hari olahraga dan lain sebagainya, tau-tau lewat, nggak sedikit, ya, sudah diet sudah setengah mati, tidur nggak bangun-bangun lagi, bukan sedikit. Ya. Jadi ini faedahnya. Kalau tidak seperti itu bukan ingat namanya, ya, sekedar bohong kalau dia mengingat kematian. Kalau sekiranya masih tidak seperti itu, ya masih terlalu banyak cita-cita. Oh, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Oh, bulan depan mau ini, dua bulan berikutnya mau ini, planningnya tiga bulan, setahun. Ya. Dan itu bertolak belakang sama sekali. Ya. Kalau dianjurkan kita untuk banyak-banyak kematian, ini dianjurkan untuk banyak-banyak bercita-cita. Artinya banyak-banyak untuk berkhayal. Iya, dan itu bertentangan dengan konsep kecerdasan. Iya kan? Bertentangan dengan konsep kecerdasan. Artinya, ketika bertentangan dengan konsep kecerdasan, selaras dengan konsep kebodohan dan kedunguan. Ya, kalau pengen semakin bodoh dan dungu, ya semakin banyaklah cita-cita. Iya. Semakin banyaklah khayalan. Lihat bagaimana propaganda Yahudi dibalik. Dari kecil kita, cita-cita kamu jadi apa? Jadi tentara, Pak. Cita-cita kamu jadi apa? Jadi sopir, Pak. Sudah dari kecil tuh, ya. Sudah ditanya, dicekokin. Ya. Jadi dokter, jadi astronot dan lain sebagainya, waliyad billah. Ya, waliyad billah. Sudah diajarkan untuk bertentangan dengan konsep asasi Islam. Untuk banyak-banyak mengingat kematian, untuk bersiap-siap menyongsong kematian. Ya. Untuk banyak-banyak bercita-cita dan berkhayal-khayal. Ya. Ini orang yang benar-benar cerdas, dia akan fokus terhadap apa yang dia akan ada sekarang. Ya. Untuk tidak berandai-andai ke depannya, saya mau buat ini, ke depannya saya akan planning ini dan lain sebagainya. Sekarang, apa yang kamu bisa lakukan untuk mendatangkan kebahagiaan di sisi Allah SWT? وَزُهُّ فِيمَا كَانَ مِنْهَا يُعَمِّلْ. Kemudian, ya, secara otomatis pula setelah dia tidak terlalu banyak atau mengurangi semaksimal mungkin khayalan-khayalan alias cita-cita tersebut, wazudu fima kana min ayyamin, sehingga dia apa? Sehingga tidak terlalu berharap terhadap apa yang dia cita-citakan, tidak tergantung. Bahkan tidak butuh terhadap apa yang dia andai-andaikan dan dia cita-citakan tadi. Nah, tapi wal kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, walakin an-nufus raqidah wal qulubul ghafilah tahtaju ila tatwilil wi'ar wa tazwiqil alfaz. Tapi ya, sangat disayangkan mayoritas jiwa manusia itu stagnan, mentok. Wal qulub ghafilah, hati-hatinya itu seringnya lalai, sehingga dia harus butuh, sering diulang-ulang, panjang nasihatnya, ya, kepanjangan. Padahal pesan singkat padat Rasulullah SAW itu sudah cukup. Akhiru dzikra hadimil ladzah. Suruh mikir kita. Perbanyaklah mengingat, ya, penghancur kelezatan duniawiyah. Itu kita disuruh mikir. Apa konsekuensi-konsekuensi daripada pesan Rasulullah SAW yang singkat dan padat tersebut. Ya, tapi dikarenakan kita lah seringnya lalai, seringnya jiwa kita ini jiwa yang stagnan, ya, tidak mendekat kepada Allah SWT, sehingga harus dijelaskan panjang lebar. Ini juga sama dengan firman Allah SWT tadi yang kita bacakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sudah cukup, setiap jiwa yang hidup pasti mati. Pesan singkat padat, ya. Itu orang sudah, oh, kalau kita harus mati, berarti kita harus bersiap untuk mati. Mati itu kan perjalanan yang panjang, bekal yang panjang. Kalau kita hidup di dunia paling top 100 tahun, ya, Wallah, mungkin ada enggak di antara kita nanti 100 tahun? Iya. 100 tahun. Berarti atau kata Rasul yang paling jelas saja. A'maru ummati fi ma baina 60 wa 70 wa qalil ma yujawiz dhalik. Umur-umur umatku, ya. Masing-masing nabi itu kan umatnya beda-beda umurnya. Ada yang umat umurnya ratusan tahun. Ada yang umat umurnya ribuan tahun seperti Nabi Nuh dan umat-umatnya ribuan tahun. Ya. Tapi umur umatku, umur umat akhir zaman itu kisaran 60-70. Ini rata-rata. Ada yang lebih daripada itu, ada yang kurang daripada itu. Tapi rata-rata kalau normal, artinya normal, enggak bunuh diri, enggak kejadian-kejadian yang luar biasa, itu 60-70, sedikit yang lewat daripada itu. Ya. Kalau 60-70 berarti kalau sekiranya sekarang 30 atau 40, 20 tahun lagi. Kalau sekiranya sekarang 40 berarti 20 tahun lagi, kalau sekiranya 50 berarti 10 tahun lagi, kurang seperti itulah. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengingatkan, ya, di waktu yang sedikit ini, ya, perjalanan hidup kita itu sangat singkat. Sangat singkat. Dalam banyak ayat Allah sebutkan di dalam Al-Quran, banyak ayat, supaya kita tuh sadar bahwa perjalanan nanti itu kan abadi. Abadi itu kan unlimited, tidak terhingga. Ya, jadi akhirat itu berapa? 1000 tahun? 1 juta tahun? 1 miliar tahun? 1 triliun tahun? Itu kan masih ada hitungan-hitungan yang ada limitnya. Kita buat 1 triliun tahun, ada limitnya kan? Ada. Artinya setelah itu hilang misalnya. Tapi di sini akhirat itu tidak ada. Tidak ada. Kalau hitungan yang masih terhingga 1 triliun tahun masih. Ya. Kalau dia di dalam neraka masih ada, oh, ada harapan mudah-mudahan 1 triliun tahun ke depan saya selesai azabnya. Iya. Atau kalau di dalam surga, wah sayang ya, 1 triliun tahun ke depan saya ini enggak di surga lagi, jadi abu misalnya. Enggak. Tapi kehidupan akhirat itu tidak ada batasnya. Itu kan luar biasa. Luar biasa. Itu pun masih sulit dipahami oleh, dicerna oleh manusia. Sehingga Allah harus mengingatkan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita hal-hal yang kira-kira mereka bisa pahami oleh otaknya. Kalau suatu hal yang tiada hitungannya, tahun, hari, waktu kok tiada hitungannya, itu kan susah untuk dicerna oleh kita. Ya. Matahari itu ada batasan waktunya, nanti dia akan hancur. Ya. Dan masuk akal, oh, karena matahari mengeluarkan energi, yang namanya energi itu akan terbakar dan lama-lama habis energinya. Ya. Kata mereka masuk akal, padahal hancurnya itu kan sudah nanti ketetapan Allah SWT. Allah tidak hancurkan, Allah tidak lipat, bukan cuma sekedar habis energi. Ya, mereka pas-pasin saja untuk ngakal-ngakalin, padahal itu kan namanya takhmin, ya, duga-dugaan yang tidak terlalu punya landasan yang tepat. Nah, di sini Allah sebutkan dalam Al-Quran banyak sekali orang-orang kafir itu. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, dulu ketika di dunia, ya, Allah, mereka menyesal. Menyesalnya apa? Menyalahkan Allah SWT. Kok kita dikasih waktu cuma sebentar ya Allah? Ya. Karena lihat waktu yang sangat banyak, mungkin mereka 100 tahun, 200 tahun, mereka ngeluh di dalam neraka jahanam. Kok sa'atan minnahar, ada yang mengatakan sa'atan minnahar. Kok cuma 1 jam saja kan kita dikasih waktu untuk hidup? Ya, karena di akhirat dia merasa begitu lama. Ya, saya sempat apa ya Allah 1 jam? Ya, mau belajar enggak cukup 1 jam. Ada lagi lafaz yang mengatakan asyiatan au duhaha, atau waktu duha. Duha ada beberapa jam sedikit waktu duha. Bagaimana kita pengen hidup bertahun-tahun supaya kita nih bisa beribadah, bisa bertobat kepadamu ya Allah. Itu kata mereka. Ya. Itu kata mereka nanti kelak di akhirat. Iya. Dan itu memang masih sulit untuk kita betul-betul meresap ke dalam kalbu sanubari itu memang enggak sulit memang. Sebelum betul-betul kita merasakannya, waliyadu billah. Ya, maka sehingga pesan Rasulullah SAW, atiru dikra hadimil laddat, itu seringkali tidak terlalu berbekas kepada jiwa-jiwa manusia yang, hati-hati manusia yang telah mengeras, sehingga perlu dengannya penjabaran-penjabaran yang panjang dan lebar. Ada sebuah syair yang dibacakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sering ini, sering dia bacakan syair yang sering dia kadang-kadang dalam waktu-waktu tertentu dia baca ini. Kedengaran kapan-kapan baca lagi, yaitu la syai'a mimma tara tabqa bashashatuhu yabqa al-ilahu yuwaddil ma wa yuwaddil malu wal waladu lam tagna'an hurmuzin yawman khazainuhu wal khallu qad hawarat adun fama khaladu wala sulaymanu tajrir riyahu lahu wal insu wal jinnu fima bainahu baina bainahuma taridu aina al muluku allati kanat li'izzatiha min kulli awbin ilayhi wa bidun yafidu hawlun hunalika mawrudun bila kadabin labudda min man waradahu min wirdihi yawman kama waradu. Dia katakan tidak ada hal yang kau bisa lihat dengan mata kepala ya di dunia ini, dia akan abadi, itu tidak ada. Apa yang kamu lihat dengan mata kepala kemudian terus dia tidak hilang, itu enggak ada. Semua yang bisa dilihat oleh mata kepala manusia sekarang ini, suatu saat cepat atau lambat pasti akan hilang ya, pasti akan hancur ya, entah dihancurkan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Apa saja yang kita lihat, yang kita lihat itu pasti akan hilang ya, pasti akan hancur ya. Matahari kita lihat dengan mata kepala pasti hancur, bulan kita lihat dengan mata kepala pasti hancur, bintang ke bintang pasti akan hancur ya, apalagi cuma sekedar gunung ya, apalagi cuma gedung-gedung bertingkat. Ya qul ilahu wa bil malu wal waladu, yang akan tersisa ya, yang akan tetap ya, itu cuma Allah SWT. Adapun harta dan benda, anak dan istri, itu akan mengucapkan perpisahan dan kita. Bisa mereka dulu yang mengucapkan perpisahan, selamat tinggal, atau sebaliknya, bisa jadi kita dulu yang mengucapkan selamat tinggal kepada anak dan istri kita. Lam tughni lam tughni an hurmuz yawman khuzain. Lam tughni hurmuz itu raja di raja Persia. Itu di masanya dia adalah raja yang paling berkuasa di dunia ini. Dan harta bendanya, perbendaraannya, emas, perak, dinar dan lain sebagainya, mata uang emas, mata uang perak, itu luar biasa. Itu sahabat masuk ke istananya di zaman khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, itu serasa mimpi. Serasa mimpi. Serasa ya, serasa mereka ini bukan di alam dunia. Jadi masuk istana Hormuz Persia itu, ketika menaklukkan Persia, para sahabat itu melihat istananya itu seperti bukan alam dunia. Ini alam jin ini paling tidak. Jadi mereka tidak, saking dahsyatnya itu. Kata Umar, itu enggak. Oh, tidak, lam tahni. Ya toh dia juga akhirnya mati juga. Tidak ada faedahnya singgasananya, harta bendanya, istananya, apa namanya, pasukannya, pengawalnya, menteri-menterinya, enggak ada bedanya. Mati ya mati saja. Bahkan sebelum dia, orang makhluk yang paling lama umurnya itu kaum Ad. Kaum Ad perkasa, gunung-gunung itu mereka belah-belah saja, bukit-bukit itu perkasa mereka buat rumah. Kaum Ad lama umurnya perkasa pula, tapi seberapa lama mereka hidup? 1000 tahun, ini mati juga sebenarnya. Oleh Sulaiman itu yang nggak soleh, dia kasih permisalan tadi yang tidak soleh, yang kafir. Ini yang soleh dan berkuasa, Sulaiman, hamba Allah yang soleh, seorang nabi dan rasul yang bertakwa kepada Allah SWT dan penguasa, belum pernah ada penguasa sehebat, sedahsyat apa yang dikuasai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Saking hebatnya Nabi Sulaiman, itajri riyahu lahu, dia bisa terbang kemana aja dia pingin. Itu kalau pesawat ke Saudi kan butuh waktu 9 jam dengan rata-rata kisaran 700-600 km per jam. Sekarang pesawat yang paling cepat beberapa kali kecepatan suara itu berapa paling? Berapa? Sengebut-ngebutnya pesawat apa yang paling cepat itu berapa kilometer per jam? Pesawat jet yang paling hebat itu berapa? Ya, itu kan masih butuh waktu juga, sejaman, dua jam, tiga jam juga bawa ke Saudi. Ya. Tapi ini Nabi Sulaiman AS bisa cepat kilat sampai. Jangankan malaikat, jangankan Nabi Sulaiman salam. Ya. Jangankan Nabi Sulaiman, pasukannya saja bisa seperti itu. Ya kan? Disebutkan dalam surat Saba kan seperti itu. Ya. Artinya Nabi Sulaiman perintahkan kepada pasukannya, siapa yang bisa datangkan singgasana Ratu Saba sekarang juga. Artinya kalau pasukannya aja bisa seperti itu, apalagi Nabi Sulaimannya. Kata Ifrit, pasukan dari kalangan jin namanya Ifrit, saya bisa, ya, Nabi Sulaiman duduk di singgasananya, saya bisa datangkan singgasana Ratu Saba itu, singgasananya besar dan dipenuhi dengan emas, terus berlian, pokoknya dahsyat lah. Dan dia, kenapa diminta oleh Nabi Sulaiman untuk didatangkan? Karena dia ikon kerajaan Sabah. Ya, ikon kerajaan Sabah. Kerajaan yang paling makmur di zamannya. Masih ada sisa-sisanya. Kalau antum jalan-jalan ke Yaman, pergilah ke Ma'rib, itu ada sisa. Sisa-sisa teknologi pertanian yang paling modern di zamannya sudah mulai di situ. Mereka bangun dam, irigasi. Ya, luar biasa itu. Dalam ceritanya, negeri yang subur, makmur, ya, melimpah dan lain sebagainya, udara yang sehat, sampai nyamuk itu gak bisa hidup, yang jelek-jelek itu, kutu segala macam gak bisa hidup, parasit-parasit itu gak hidup karena demikian bagusnya udara dan suasana. Nah, di sini ikonnya Nabi Sulaiman minta siapa yang bisa datangkan itu sekarang juga. Kata Ifrit, saya bisa, ya, dalam hitungan sepersekian detik. Padahal jaraknya kan dari Yaman ke Syam mau berapa ribu kilo itu, dari utara, dari semenanjung selatan Jazirah Arab yang ke utara, nggak tahu udah berapa ribu kilo. Ya, kata Ifrit, saya bisa sepersekian detik sebelum engkau berdiri, dari duduk ke berdiri itu kan sepersekian detik, nggak tahu seper 10 detik atau seper 20 detik ya, seperti itu. Ya. Ada yang lain, saya bisa, ya, sebelum, artinya lebih cepat dari kedipan mata, ya, lebih cepat dari kedipan mata. Saya bisa. Eh silakan. Ya, itu kedipan mata berapa detik? Berapa sepersekian seperberapa detik itu? Nah, itu anak buahnya, istilahnya anak buahnya Nabi Sulaiman, pasukannya, apalagi Nabi Sulaimannya. Peng. Ada di hadapan Allah. Ada di hadapan Nabi Sulaiman dan pasukannya. Ya. Nah, ini kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau yang tadi yang kafir-kafir, pembesar-pembesar kafir, ya, itu tidak akan kekal. Demikian juga pembesar-pembesar mukmin bertakwa Sulaiman alaihissalam yang begitu dahsyatnya kerajaannya, kekuasaannya. Ya. Bukan cuma pasukan dari kalangan manusia, bahkan jin juga tunduk, patuh gitu. Kan luar biasa, lengkap sudah. Tapi seberapa lama? Ya. Seberapa lama bertahannya Nabi Sulaiman? Toh tetap juga ajal menjemputnya. Ya. Tetap juga ajal menjemputkan disebutkan dalam surat Saba. Beliau meninggal itu dalam keadaan duduk di atas singgasananya bertumpu di atas tongkatnya. Tidak ada yang bisa membangunkannya, segan dengan malaikat Sulaiman, dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampai akhirnya tongkatnya dimakan rayap, jatuh. Tumbang baru tahu, ternyata tadi itu bukan duduk, sudah meninggal. Sudah meninggal dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya. Aina al-mulku allati kanat li'izzati ya min kulli awbin laywa bidudan. Demikian juga raja-raja yang lain. Seberapa lama mereka kekal? Ya. Sehebat apa mereka bisa berlindung dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nah, haudun hunalika marud bil ghadabin. Ingatlah di sana ada telaga. Ini pola lama maksudnya bisa jadi telaga Al-Kautsar atau telaga yang ada di surga. Telaga yang ada di sana yang akan kita hampiri tanpa keraguan. Niscaya kita akan menghampirinya suatu saat sebagaimana orang-orang akan menghampirinya. Ikhwan fillah, ini adalah awal fase. Terkala seseorang mengingat kematian, memperbanyak mengingat kematian, sebentar lagi dia akan mati, sebentar lagi dia akan mati. Ini akan menimbulkan perasaan mawas diri. Perasaan rasa sadar bahwasanya ini yang ada di sekitar kita ini cuman semu saja. Semuanya identik dengan kefanaan, kesementaraan. Yang ada di sekitar kita ini cuman identik dengan kesementaraan. Semuanya serba sementara. Istri ya sementara. Ya. Artinya kalau tidak cerai ya bisa mati. Ya sementara itu namanya. Anak juga kalau enggak kita yang cepat mati, anak yang cepat mati. Harta juga sementara, lebih-lebih sementara lagi. Jabatan, popularitas, ketokohan di masyarakat juga semua serba sementara. Ya. Nah, terkala seseorang merasakan dia sadar, oh, kalau gitu semuanya serba sementara. Ya. Maka dia akan mengarahkan tawajjuh fi kulli lahdatin ila daril akhirah baqiyah. Sudah seharusnya setelah dia sadar yang ada di sekitarnya ini adalah sementara, fana, sudah seharusnya dia bersegera mengarahkan dirinya segenap kemampuannya, segenap waktunya, sisa waktu ruangnya, maksudnya sisa waktu yang ini, sisa waktu yang tersisa. Ya, kita hidup misalnya 40 tahun sampai sekarang. Udah yang sekarang sisanya sudah berapa? Sisanya berapa? Waktu sisa ini kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk menyongsong negeri akhirat, dan mudah-mudahan belum telat. Orang sudah jauh. Imam Ahmad bin Hanbal itu sudah jauh, sudah enggak kelihatan mata lagi. Perjalanan dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Taimiyah sudah jauh, sudah enggak kelihatan lagi. Bayang-bayang itu ya. Jadi kalau kita berjalan di atas padang pasir, itu kan masih ada bayang-bayangan. Semakin lama semakin menghitam sambil hilang di pandangan. Sebagaimana kalau kita berada di laut itu. Semakin lama semakin hilang di atas pandangan dari pandangan. Nah, seseorang kita, masing-masing kita, ya, terkala dihadapkan dengan fenomena yang bahwasanya semua yang ada di sekitar ini adalah fana, maka kita harus bersiap-siap menuju hal yang pasti. Fana itu tidak pasti, Pak. Hal yang pasti, yang kekal, yang abadi, yaitu apa kejadian yang terjadi setelah berpisahnya ruh dari jasad. Itu baru abadi, itu baru sejati, itu baru hakiki. Kalau sekarang ini masih kesemuan saja. Masih kesemuan saja, kepalsuan yang ada. Keaslian, kesejatian itu ada nanti setelah berpisahnya ruh dari jasad. Maka dari sini masing-masing kita itu tidak akan terlepas dari dua keadaan. Kadang sempit, kadang lapang. Kadang mendapat nikmat, kadang mendapat ujian. Dan ketika dia dalam keadaan sempit dan ujian dari Allah SWT, ya, sempit ujian dari Allah SWT, ingatlah kematian. Maka dengan mengingat kematian itu akan memudahkan seseorang, meringankan seseorang. Ya. Ada unsur meringankan, ah ini kan cuma sementara. Ya, toh nanti kematian itu akan lebih sulit daripada itu. Dan terkala dia dalam keadaan lapang, penuh dengan kenikmatan, dia ingat mati. Jadi kita ingat mati itu bukan cuma ketika sedang menderita, tapi juga ketika sedang senang. Ingatlah kematian, maka akan mengarahkan kita untuk tidak tertipu dengan kesenangan yang kita rasakan sekarang, untuk tidak merasa tentram. Wah, saya sudah punya semuanya. Enggak, jangan seperti itu. Ya, dengan kematian akan mencegah seseorang untuk tertipu seperti itu. Ya, jadi dengan kematian seseorang akan bersiap-siap kepada hal yang sesungguhnya, kepada realita yang sebenarnya. Jadi sekarang itu masih kepalsuan, bukan realita. Ya, semuanya masih kepalsuan, kesemuan. Kalau mau melihat realita, nanti setelah berpisahnya ruh dari jasad, dia akan melihat realita yang sebenarnya seperti apa. Ikhwan fillah rahimanallah iyyakum. Kemudian setelah itu sepakat orang-orang yang berakal, saya katakan orang-orang yang berakal sehat, tidak masuk hitungan orang-orang yang tidak berakal sehat, orang-orang yang akalnya masih sehat, yang masih bisa menilai, menalar dengan sportif, itu mereka sepakat bahwasanya kematian itu tidak ada standar umurnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada waktu tertentu. Bisa jadi musim panas, bisa jadi musim dingin, bisa jadi musim hujan dan lain sebagainya. Dan tidak harus dikaitkan dengan penyakit tertentu. Oh, pokoknya kalau sudah sakit ini dia harus mati, kalau ini tidak mati. Tidak ada. Ya. Karena tidak ada patokan yang jelas, ya. Seorang matinya kapan, waktunya di mana, tempatnya di mana, penyakitnya apa? Maka sudah seharusnya seseorang itu siap-siap dong. Ya. Sudah harusnya siap-siap. Tapi memang taufik biadillah. At-taufik biadillah. Subhanallah. taufik biadillah. Bahwasanya taufik itu di tangan Allah SWT, hidayah itu betul-betul di tangan Allah SWT. Karena tidak ada yang tahu yang namanya husnul khatimah, tidak ada yang tahu yang namanya su'ul khatimah. Ya, karena satu contoh kisah nyata saya pernah diceritakan dari salah seorang teman di waktu di Yaman. Itu dia menghadiri prosesi kisos, ya, bunuh balas bunuh, iya, dengan aturan pemerintah. Kalau bedanya di Arab Saudi itu pakai pedang kisosnya, kalau di Yaman kisosnya pakai AK-47. Disuruh duduk di berondong tengkuknya. Itu orang, ya. Jadi subhanallah, baiknya itu dikasih kesempatan untuk bertobat. Tobat istighfar. Kalau mau sholat ya sholat dulu. Apa? Tobat ini hitungan tidak sampai 10 hitungan kan. Sebentar lagi hampir-hampir bisa dipastikan ruhnya berpisah dari jasadnya. Kalau dia orang-orang yang baik, dia akan sempat dia nangis sama Allah, ya Allah, sebentar lagi saya akan bertemu denganmu ya Allah. Ya, aku akan bertemu denganmu ya Allah. Izinkanlah aku untuk bertobat ya Allah. Ada yang masya Allah dia sholat sunnah, tobat dia nangis sama Allah Subhanahu wa Taala, ya kan? Ada yang sudah detik-detik kematiannya masih sombong. Ada itu. Disuruh tobat, istighfar. Ada. Kayak gitu dia. Luar biasa. Apalagi yang mau disombongkan? Sepersekian detik lagi nyawa sudah melayang. Kecuali kalau ditembak dia gak mempan. Mungkin bisa dia mau sombong. Diberondong, gelepak mati juga. Kayak kambing gitu. Ya antum, itu luar biasa. Faedahnya besar sekali. Menyaksikan prosesi kisos itu, ya, mudah-mudahan Allah mudahkan, ya, Indonesia ada seperti itu, ya. Detik-detik ruh itu berpisah dari jasadnya, ya. Orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah SWT diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertobat, ya. Orang-orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah SWT tidak ada kesempatan walaupun hitungan detik. Coba buat apa dia mau sombong lagi? Sementara lagi ruh akan lepas dari jasadnya. Taufik biadillah. Hidayah itu di tangan Allah SWT, bukan hal yang bisa direka-reka oleh manusia. Maka di sini orang yang benar-benar, ya, benar-benar. Jadi bukan cuma sekedar tahu saya ini mau mati, bukan sekedar itu. Banyak orang yang sudah mau tadi seperti tadi saya contohkan. Dia sudah tahu sebentar lagi dia mau mati. Ya. Kecuali dia orang gila, dia bukan gila. Dia sadar, dia masih akalnya waras. Ya. Dia sudah tahu sebentar lagi dia mau mati, tapi bukan cuma sekedar tahu dia sebentar lagi mau mati. Tapi taufik dari Allah Subhanahu wa taala tatkala dia sadar dia sebentar lagi mau mati, dia harus bersiap-siap untuk menyongsong kematian tersebut. Ya. Dia harus bersiap-siap untuk menyongsong kematian tersebut. Suatu saat diriwayatkan dari Imam Yazid Al-Raqqasi, dia berkata kepada dirinya sendiri, Wahai Yazid, man da yusalli anka ba'dal maut. Kamu sudah tahu siapa sekiranya orang yang akan menyolatimu setelah kau mati? Dia mengajak bicara dirinya sendiri dan didengarkan oleh muridnya. Man da yasumu anka ba'dal maut? Siapa yang sekiranya berpuasa untukmu setelah engkau mati? Man da yatawadda anka rabbuk ba'dal maut? Siapa yang mendoakan agar engkau diridhoi oleh Allah setelah engkau mati? Ada jaminan tidak? Suma yaqul, kemudian dia berkata, ayuhan nas, alla tabukun wa tanumun ala anfusikum baqi hayatikum? Wahai manusia, adakah di antara kalian yang siap-siap untuk menangis, ya, meratapi dirinya selama dirinya masih hidup? Jangan berpikir setelah mati. Nangis sekarang, jangan setelah mati, tidak ada gunanya lagi. Manil maut talibuhu wal qabru baituhu wa turabu firasuhu wa duru anisuhu wa huwa ma'a hadha yantadirul fazl akbar kaifa yakunu haluhu. Tsumma yabki hatta yasqut maghshiyan alayhi. Kata dia, orang yang sudah yakin kematian pasti akan menjemputnya. Sudah yakin akan dikubur pasti kan? Pasti akan mati kan? Kemudian sudah pasti akan ditutup dengan tanah kuburannya. Tidak ada yang menemani lagi. Sudah pasti cacing-cacing yang jadi temannya dan sekitarnya. Mending kalau sudah cacing, malaikat yang mukanya biru tadi. Wal iyad billah. Wa huwa ma'ahad yang tadirul fazal akbar kayu yakun halu. Dalam keadaan itu belum selesai di alam kubur. Dia masih sekedar menunggu alam akhirat, alam sangkakala ditiupkan nanti di hari kiamat. Nunggu situ. Ya, dalam keadaan nunggu kan tidak kemudian istirahat, tidak. Kalau dia bertakwa, dia akan mendapatkan kenikmatan sorga, dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu sorga. Kalau dia tidak bertakwa kepada Allah wal iyad billah, siksaan kubur dia akan rasakan dan dibukakan pintu dari neraka. Panas neraka itu akan dikenakan kepadanya. Wal iyad billah. Kemudian dia setelah mengucapkan ucapan tersebut, dia menangis, jatuh dan pingsan. Ini Imam Yazid Ar-Ratashi. Dikatakan Imam Ibrahim Al-Taymi, dia berkatakan dua perkara yang membuat aku itu hampir-hampir tidak bisa menikmati kelezatan duniawi. Yang pertama, ketika aku ingat mati. Yang kedua, ketika aku ingat aku sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Masing-masing kita kan akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma minkum min ahadin illa sayakif baina yadir rahman laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada seorang manusia pun nanti di hari kiamat pasti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala berdua, tidak ada perantara, tidak ada penterjemah, tidak ada mediator, langsung. Nah, dua poin ini katanya yang membuat aku tidak bisa menikmati kelezatan duniawi ini. Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, dia katakan wakana Umar bin Abdul Aziz ini khalifatur Rashid, khalifah yang termasuk yang paling adil setelah khalifah-khalifah sebelumnya, setelah Khulafa Rashidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya. Ini dia sering, dia ulama juga, alim juga, hafal Quran, memimpin kaum muslimin di zaman dia masih di Madinah. Itu kekuasaan Islam dari ujung Eropa sampai ujung Cina, sebagian Afrika. Jadi tiga benua dikuasai oleh dia, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini. Ini dia seorang yang alim, seorang yang berilmu, seorang perawi hadis juga, seorang yang hafal Quran, imam kaum muslimin di dalam sholat dan di luar sholat. Ini dia sering kebiasaannya mengumpulkan ulama. Ulama di zaman dia tuh ya sebangsanya Imam Malik, Imam Sufyan al-Thauri, ya sekaliber itu di zaman beliau. Dia cuman satu generasi saja di bawah sahabat, karena mereka ini atba' tabi'in, di atasnya tabi'in, kemudian di atasnya sahabat. Ini kebiasaan dia mengumpulkan para ulama-ulama al-hadis, para fuqaha itu diajak untuk mengeluarkan ayat-ayat saling muzakarah, mengeluarkan hadis-hadis yang berkaitan dengan kematian, kemudian berkaitan dengan hari kiamat, kemudian berkaitan dengan akhirat. Ini ulama-ulama di situ, subhanallah, pada meneteskan air mata, ya, seakan-akan di tengah-tengah mereka itu ada jenazah. Ya, ini menunjukkan hati-hati mereka yang hidup, hati-hati mereka yang hidup. Akan tapi dikarenakan hati-hati kita yang sudah keras batu, sehingga tidak bergeming rasanya, boro-boro mau meneteskan air mata, ya, sekedar untuk mengingatnya saja sulit rasanya. Waliyahulillah. Makanya kalau Imam Tsauri rahimahullah taala itu teringat mati, itu beberapa hari dia tidak bisa beraktivitas. Ketika ditanya, tidak tahu. Maksudnya tidak bisa beraktivitas, dia fokus kepada ibadah yang sifatnya sholat, zikir, istighfar kayak gitu. Kalau ditanya masalah tertentu, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ya. Dikatakan oleh Imam Ad-Daqqaq, ada faedah katanya. Man aktsara min dzikril maut ukrima bi salati asya. Barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, maka dia akan diberikan karomah oleh Allah tiga perkara. Karomah itu pemberian asalnya, kemudian menjadi sempit hal-hal yang berkaitan dengan suatu perkara yang di luar kebiasaan. Orang kok bisa berjalan di atas air, ya. Bisa aja, kenapa tidak bisa? Bisa karena Allah, bisa karena setan, ya kan? Seperti sebagian sahabat yang menyeberang lautan dengan pakai kuda, itu karena Allah, berjihad di jalan Allah SWT, berjihad di jalan Allah SWT. Ada juga yang karena setan, ya. Bisa terbang karena setan, bisa berjalan di atas air karena setan, itu bisa juga karena jin. Nah, tapi sebenarnya asal karomah itu karunia, pemberian. Ya. Nah, jadi orang yang sering mengingat kematian itu akan diberikan tiga karomah, tiga pemberian dari Allah SWT. Yang pertama, ini benar-benar ingat mati, dia akan mendapatkan ta'jilut taubah. Dia akan mendapatkan karunia Allah SWT yang besar, yaitu disegerakan taubat. Disegerakan taubat. Ya. Dan perlu diketahui tidak ada orang yang selamat tanpa taubat, mustahil. Dan itu jangan sempat kepikiran, ya, bisa masuk surga tanpa taubat, itu hal yang mustahil, ya, hal yang mustahil. Rasulullah SAW bersabda, ma minkum min ahlin yadkhul jannata min amalihi. Ya. Jadi saya pengen masuk surga karena saya sudah beramal ini. Kata Rasulullah SAW, tidak ada yang bisa masuk surga dengan mengandalkan amalannya. Jangan mimpi masuk surga dengan mengandalkan amalannya. Ya, mustahil bin mustahal orang bisa masuk surga dengan mengandalkan amalan yang dia lakukan, apapun amalannya. Ya, entah dia mau berapa kali jihad, entah dia mau berapa kali hafal Quran, entah dia mau sholatnya berapa ribu rakaat dalam seumurnya, itu mustahil. Wala anta ya Rasulullah, bagaimana engkau ya Rasulullah, aku juga tidak, kata Rasulullah. Ya. Walakin Allah yataqammal min fadli min wa rahmah. Hanya kasih sayang Allah SWT dan karunia-Nya. Dan bentuk kasih sayang Allah dan karunia-Nya apa? Bentuk kasih sayang Allah dan karunia-Nya, ya, Rasulullah SAW bersabda bahkan dalam sebuah hadis kursi disebutkan, dalam sebuah hadis kursi disebutkan, ibadallah, ya ibadi, innakum tukhti'una bilaili wan nahar, ya, wa ana aghfirud dunuba jami'an wastaghfiruni aghfir lakum, Wahai hamba-hambaku, kalian itu berdosa siang dan malam. Siapa yang masih merasa dirinya manusia, itu termasuk dalam hadis ini. Kalian itu berdosa siang dan malam. Karena kebodohan dan kejahilan, dia tidak sadar kalau dia berdosa siang dan malam. Jadi setiap manusia itu berdosa dalam setiap detiknya, dalam setiap napasnya itu berdosa. Mau tahu dosa apa? Dosa tidak syukurnya atau kurang syukurnya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengancam, "Wala in kafartum inna adzabi lasyadid," kalau kamu kufur tidak pandai bersyukur, azabku sangat pedih. Padahal dalam setiap detik-detik kehidupan manusia pasti dia tidak bersyukur. Ya bagaimana bisa bersyukur? Allah berfirman, "Wa in taudu ni'matallahi tusuha," kalau kamu bisa menghitung nikmat Allah, kalau kamu berusaha untuk mengkalkulasi nikmat Allah, maka tidak mungkin bisa kamu lakukan. Tidak mungkin kalian bisa menghingga-hinggakan nikmat Allah. Ya, siapapun dia tidak bisa mengkalkulasi nikmat Allah. Nikmat Allah itu sekian mungkin ya, kalau Allah sudah mengatakan seperti itu berarti unlimited. Ya. Unlimited. Tidak mungkin kata Allah SWT. Artinya pasti tidak mungkin. Lu bagaimana mungkin orang mau bersyukur kalau nikmat ngitung nikmat saja tidak bisa? Iya kan? Karena apa? Karena yang namanya syukur itu setelah orang tahu itulah nikmat. Nah, baru dia hitung ini satu nikmat, ini dua nikmat saya bersyukur. Ya. Artinya yang dia tahu itu adalah nikmat saja, seringkali dia tidak bersyukur, apalagi yang dia tidak tahu. Padahal tadi Allah sudah mengancam, kalau kalian kufur alias tidak pandai bersyukur, Allah akan mengazab. Iya kan? Berarti layak tidak kita diazab oleh Allah SWT? Sangat layak. Makanya jangan mimpi masuk surga dengan mengandalkan amalannya. Itu Rasulullah sudah ngomong seperti itu kok. Bukan amalan yang bisa masukkan ke surga, tapi rahmat dan pengampunan Allah SWT. Ya, rahmat dan pengampunan Allah SWT. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih bersabda, "Lau anna Allah Subhanahu wa ta'ala adzaba al-samawati wa qad lama kana zaliman lahum." Ya, sekarang baru tahu kita. Pesan Rasulullah SAW, kalau sekiranya Allah mengazab penduduk yang ada di langit dan di bumi, jadi ya langit itu ada malaikat, makhluk langit itu makhluk malaikat, mungkin ada juga jin, di bumi manusia, hewan dan lain sebagainya. Kalau sekiranya Allah mengazab mereka semuanya, kalau sekiranya Allah mengazab mereka semuanya, itu Allah tidak berhak dikatakan zalim. Ya, kenapa? Karena tadi kalau antum cermati hadis-hadis yang saya bawakan sebelumnya, kalian tahu kenapa Allah tidak berhak untuk dikatakan zalim. Siapa yang bisa nalar? Apa jangan-jangan ngelamun? Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna Allah adzaba 'alas samawati wal ardhi ma kana zaliman lahum." Kalau Allah mengazab makhluk di langit dan di bumi, Allah tidak berhak dikatakan zalim. Kalau mengazab orang kafir, jin ifrit, jin yang sekiranya bermaksiat, ya masuk akal. Masuk akal semua orang maksudnya. Tapi ini kok mengazab malaikat di bumi, ada orang soleh, ada nabi, semuanya Allah tidak berhak dikatakan zalim. Gimana cara berpikirnya? Kenapa? Hah? Belum nyambung. Tadi Anda sudah kasih arahan bagaimana bisa masuk ke situ. Siapa yang bisa jawab? Hah? Barakallahu fiik. Itu semua makhluk itu kalau dibandingkan dengan nikmat Allah pasti kurang syukurnya. Iya kan? Iya bukan? Iya. Bagaimana tadi menghitung saja tidak bisa. Makanya Rasulullah SAW keluar dari toilet, apa yang beliau baca? Apa yang dibaca oleh Rasulullah? Ghufranak. Apa artinya ghufranak? Apa artinya ghufranak? Baca zikir bukan baca jampi. Zikir itu dinikmati, diresapi. Apa artinya ghufranak? Aku mohon pengampunan-Mu ya Allah. Aku mohon pengampunan-Mu ya Allah. Ya, ini nyambung nih. Antum lihat. Keluar dari jamban, beristighfar, bertobat kepada Allah SWT. Apa urusannya? Buang hajat dosa gitu. Iya. Kan orang beristighfar itu kan setelah dia berdosa. Kalau antum cermati, maka tahu rahasianya kenapa Rasulullah SAW beristighfar, bertaubat setelah buang hajat. Kalau antum cermati runtutan yang saya bicarakan tadi, ada yang tahu rahasianya apa? Rahasianya antum cermati, ya, kejadian sistem pencernaan, metabolisme yang ada di dalam tubuh. Ya. Berapa nikmat yang ada di situ? Nggak terhitung tuh, sekian miliar nikmat. Lu ya apa? Iya, mulai dari bagaimana kita mendapatkan rezeki, ya, mulai dari Allah karuniakan tangan yang sehat. Tangan ini tersusun dari bermiliar-miliar sel yang masing-masing sel itu hidup, masing-masing sel itu ada proses, ya, yang ada di dalamnya. Yang ngatur itu siapa? Anda pernah mikirkan satu sel yang di ujung kuku ini bagaimana dia bisa bersinergi dengan jaringan yang lainnya, kemudian jaringan tersebut bersinergi dengan organ sehingga jadi rapi situ. Anda pernah kepikiran enggak? Pernah enggak atau memikirkan bagaimana mengurusnya? Kan enggak. Ya, begitu saja. Enggak begitu saja. Ada yang ngaturnya, Allah yang mengaturnya. Allah yang mengaturnya. Itu tangan. Ya, sudah berapa miliar tuh nikmat di situ, berapa miliar sel yang ada di situ. Kemudian Allah berikan taufik masukkan ke dalam rongga mulut. Di rongga mulut itu berapa miliar sel? Ada enzim. Ya, coba kalau Allah tahan, siapa yang memikirkan ngeluarin enzim situ? Ada enzim yang mengubah yang ada dalam mulut kita. Ya, itu belum lagi nikmat yang kaitannya dengan saraf gigi. Ya, giginya sehat, bisa lidahnya juga sehat, ya kan? Kemudian Allah mudahkan lagi masuk ke dalam kerongkongan, fase yang berikutnya. Ini antum bisa buat, antum bisa arahkan, tidak bisa kan? Masuk begitu saja, enggak begitu saja. Ada aturan mainnya, Allah yang mengaturnya. Masuk ke dalam perut, keluar lagi enzim-enzim tertentu, digiling dia. Ya. Antum pernah mikir, enggak usah stop lu, tahan jangan digiling. Enggak, kan? Terus giling. Terus nanti setelah halus, Allah masukkan lagi ke dalam usus. Dikeluarkan enzim-enzim tertentu dari pankreas, dari hati dan lain sebagainya. Ya, kemudian ada gerakan peristaltik usus ke bawah, ya, tapi enggak ke atas. Itu berapa miliar sel? Itu karunia Allah, kan? Pernah enggak disyukuri satu persatu? Ya. Apa konsekuensinya kalau tidak syukur? Apa kata Allah tadi? Inna azabi lasyadid. Artinya setelah itu Allah mudahkan dia untuk keluar. Pernah enggak kita hargai? Itulah nikmat yang besar dari Allah SWT. Ya. Mungkin orang-orang tertentu yang Allah timpakan sembelit gitu, yang tidak bisa keluar, atau Allah timpakan lambung yang hancur atau usus yang kanker, baru dia tahu rasa nikmat tersebut. Apa harus seperti itu dulu supaya kita bisa bersyukur? Allah kasih kanker usus, ya, sambil dipotong-potong ususnya, oh baru sadar nikmat Allah SWT. Atau harus dulu Allah kasih kanker lidah, ya, baru dia sadar. Atau kanker hati, ya, terus baru dia sadar. Kan gak harus seperti itu untuk mensyukuri nikmat Allah SWT, ya kan? Dihilangkan dulu nikmat tersebut baru sadar itu adalah nikmat. Kan seringnya manusia seperti itu. Dia bisa meyakini mensyukuri nikmat Allah, kalau nikmat itu hilang baru sadar, oh itu jadi nikmat ternyata. Ya, Allah hilangkan tangannya, kecelakaan hilang tangannya, gak bisa lagi pakai tangan, harus disuapin oleh orang lain, ya kan? Dia tidak sadar di situ. Makanya di situ wajar kalau Rasulullah SAW setelah buang hajat bacanya apa? Ufronak. Aku mohon pengampunan-Mu ya Allah. Jadi pengimbangan, satu-satunya pengimbangan untuk kita bisa selamat itu pengampunan Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kalau sekiranya Allah SWT mengadab penduduk yang ada di langit dan bumi, Allah tidak berhak dikatakan zalim. Kenapa? Kalau sekiranya, ayo, satu nikmat balas satu syukur, satu nikmat balas satu syukur. Berapa nikmat sih yang kita syukuri? Sepersekian miliar nikmat, mungkin lebih daripada itu. Iya. Iya kan? Semestinya kalau berdasarkan firman Allah SWT, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, itu kan kaidah. Satu, kalau satu nikmat disyukuri, itu akan bertambah nikmat tersebut di dunia dan akhirat. Iya. Pahala dunia akhirat. Sebaliknya, satu nikmat tidak disyukuri, azab. Kalau ini kaidah yang diterapkan dengan sebenarnya, pailit tidak? Hah? Pailit tidak? Pailit pasti. Kalau pailit, pasti masuk neraka. Kalau sekiranya neraka dan surga itu cuma sekedar amalan, ayo kita beramal, membalas nikmat Allah SWT, kita beramal, ya pasti keteteran. Ya, makanya Allah SWT tegaskan, wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Kalau kamu berusaha menghitung nikmat Allah, mustahil kamu bisa menghitungnya. Ya, itu. Dan yang lebih mengenaskan lagi, yang lebih mengenaskan lagi, ternyata, taruhlah orang tersebut banyak syukurnya. Ya, perlu dicermati. Perlu dicermati. Tatkala satu nikmat dia, ya Allah, bersyukur, dia bersyukur, bersyukurnya dengan infak, sedekah, dengan talabul ilmi, dengan bertaubat dan lain sebagainya, itu salah satu bentuk syukur. Syukur itu hal yang kompleks sifatnya. Bersyukur dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan, dia bersyukur kepada Allah, satu nikmat dia syukuri. Ya. Apakah dia sudah merasa berjasa kepada Allah SWT? Belum. Kenapa? Karena syukur dia terhadap nikmat dari Allah, itu adalah nikmat yang baru dari Allah. Siapa yang menggerakkan dia untuk bersyukur kalau tidak berikan taufik? Artinya kembali lagi kepada Allah SWT. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau Allah mengazab penduduk yang ada di langit dan bumi, Allah sama sekali tidak berhak dikatakan zalim. Ya, bukan karena semata-mata itu karena milik Allah. Bukan, itu tidak ada pujian. Ya, tidak ada pujian perkataan seperti itu. Walaupun ada sebagian yang mengatakan seperti itu. Ya. Pujian kepada Allah tatkala kalau sekiranya Allah SWT mengazab dan Allah berhak seperti itu, Allah tidak dikatakan zalim, ternyata kan faktanya sebaliknya, ternyata masih banyak makhluk-makhluk yang disayangi Allah. Artinya dalam keadaan makhluk-makhluk ini betapa minimnya syukur nikmat kepada Allah SWT, tapi tetap aja dapat rahmat dari Allah, berarti kan luar biasa kasih sayang Allah SWT. Tetap aja Allah berikan taufik untuk bertobat, beristighfar. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan, ya ibadallah tubu ilo astaghfirul fa'inni atubu ilo filium akhtar min mi'ati maro. Wahai hamba-hamba Allah, bertobatlah, beristighfarlah dalam sehari. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad SAW bertobat dan beristighfar kepada Allah dalam sehari lebih daripada 100 kali. Ya itu Rasulullah. Bertobat dan beristighfar lebih daripada 100 kali. Pernah enggak kita sekali saja dalam sehari benar-benar bertobat dan beristighfar? Ini Rasulullah SAW. Ya, orang yang telah pasti diampunkan dosa yang terlalu dan akan datang. Dosa apa Rasulullah SAW? Dosa apa Rasulullah SAW? Kalian apabila mencermati apa yang kita bahas tadi akan tahu. Ya seperti tadi, apa alasan Rasulullah SAW bertobat dan beristighfar setelah buang hajat? Kalian akan cermati, kalian akan pahami. Ya, maka di sini, ikhwan fi din, akhwat fillah rahimanallah iyyakum. Ini karunia yang besar. Seorang yang memperbanyak mengingat kematian, karunia yang pertama itu diberikan taufik untuk bersegera bertaubat kepada Allah SWT. Ini enggak sepele. Rahmat Allah SWT itu akan sampai kepada orang yang bertaubat kepadanya. Karena sudah pasti setiap manusia itu salah dan kurang. Tapi Allah tidak kasih jalan buntu. Allah kasih solusi, yaitu banyak bertobat dan beristighfar kepadanya. Yang kedua, wa qanaatul qalb, hati yang qanaah. Hati yang qanaah, yang merasa cukup, tidak pernah rakus. Ya. Dikasih ini masih kurang. Ya. Minta yang lain. Kasih ini masih kurang, minta yang lain. Ya. Ini dia akan merasa cukup atas pemberian Allah SWT. Yang ketiga, nasyatul ibadah. Yang ketiga, dia akan semangat dalam beribadah. Baik ibadah yang sifatnya melaksanakan perintah Allah, baik ibadah yang sifatnya menjauhi larangan Allah. Dan sebaliknya, manasyal maut, barang siapa yang melupakan kematian atau sering melupakan kematian, uqiba bi tsalatsa asya. dia akan diberikan azab dengan tiga perkara. Azabnya sebelum azab akhirat, tiga perkara. Orang yang sering lupa kematian diazab oleh Allah SWT dengan tiga poin. Azab yang pertama, dia akan mengundur-mundur taubat. Ya. Azab yang kedua, wa tarkur ridha bil kafaf. Ya. Dia tidak pernah merasa cukup. Ya. Tidak pernah merasa cukup, wal iyadu billah, sampai-sampai melirik harta orang lain. Bisa dengan terang-terangan dia ambil, bisa dengan tipu-menipu. Wal iyadu billah. Baik juga dengan perempuan orang lain. Dia tidak cukup dengan perempuan yang Allah berikan kepadanya, yang Allah halalkan untuknya. Tidak puas dia. Dia ingin perempuan yang tidak Allah halalkan untuknya. Sebaliknya perempuan tidak pernah cukup dengan suaminya, ya, yang Allah halalkan untuknya kepada yang lainnya. Waliyadu billah. Itu kenapa? Sebabnya karena dia lupa mati. Yang ketiga, takasur fil ibadah. Yang ketiga, malas berat beribadah. Ini barang siapa yang lupakan kematian, diazab dengan tiga perkara. Mengundur-mundur taubat, ya. Meninggalkan keriduan Allah, memancing kemurkaan Allah dengan tidak qanaah, melirik kepada hal-hal yang tidak dihalalkan untuknya. Yang ketiga, dia malas dalam hal ibadah. Ya. Tidak semangat dalam hal ibadah. Maka marilah kita mohon kepada Allah SWT, Allah anugerahkan kepada kita untuk kita senantiasa mengingat kematian dan beramal hal-hal yang positif untuk menyongsong kematian. Ya, jadi kematian itu bukan hal yang ringan, hal yang berat, yang sulit. Tidak akan tahu kecuali orang-orang yang telah merasakannya, dan tidak akan sempat kalau sudah merasakannya kecuali penyesalan yang yang tidak ada gunanya. Apakah ada pertanyaan? Kita jawab. Apa boleh berwasiat dengan ucapan kalau saya sudah mati, kalau saya mati tolong disolarkan si A yang ini? Ya boleh. Boleh. Apalagi orang yang dipesankan itu adalah orang yang soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana cara kita menggabungkan, melaraskan antara kegiatan kita sehari-hari dengan waktu kegiatan kita mengenai kematian? Iya, tidak ada pertentangan. Intinya kita hidup di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah SWT semaksimal mungkin, untuk kita melaksanakan segala perintah Allah, dan semaksimal mungkin untuk meninggalkan larangan Allah SWT. Kalau sekiranya maksud dalam hal kaitannya mencari nafkah, ya mencari nafkah. Mencari nafkah juga ibadah, selama nafkah itu adalah nafkah yang ditempuh dengan cara yang halal. Itu ibadah kepada Allah SWT. Ya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, dinar nafkah bisa beliau dinar nafkah miskin fa'abil Allah adum ajar min Allah subhanahu wa ta'ala dinar nafkah ala yalik. Jadi harta yang paling afdal untuk diinfakkan itu harta yang paling afdal diinfakkan untuk keluarga juga. Jadi ibadah selama itu dengan cara yang halal. Kita bercita-cita untuk beribadah melakukan amalan seperti umroh tahun depan untuk mempersiapkan dengan dunia, mempersiapkan dengan kematian atau musibah kita yang berlarang. Ya. Tergantung. Bisa dilarang, bisa tidak dilarang. Kalau sekiranya dia bercita-cita karena dia tidak punya kemampuan, kemampuan itu bisa waktu, ya, kesehatan, dan uang. Ya. Tidak ada waktu, tidak ada kesehatan, tidak ada uang, boleh saja dia bercita-cita untuk hal-hal yang baik. Ya. Tapi kalau dia sudah sanggup, waktu ada, uang ada, kesehatan ada, tidak ada hal-hal yang lain, kemudian dia undur-undur, ini yang tercela. Ya, ini tercela. Tapi kita coba sampai sini, wabillahi taufik. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Masyaallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.